Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirai untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirai. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami di minggu yang kudus ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong memimpin kami sehingga dalam perenungan kami akan kebenaran firman-Mu, kami boleh makin mengerti, bertumbuh di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati sertai kami ya Tuhan, dalam belas kasihan-Mu sendiri. Baik hamba yang berbicara, tiap saudara yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kali ini kita berbicara tentang gereja yang kudus dan am. Bagaimana memahami hakikat gereja di dalam pengakuan iman rasuli? Ya, kita mengatakan di dalam pengakuan iman kita kan, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan gereja? Penting untuk kita menelusurinya supaya kita tidak hanya asal bicara, asal bunyi, tetapi tidak mengerti maknanya. Sehingga seringkali sebetulnya orang banyak bicara gereja, tapi bukan gereja yang didiskusikannya. Nah, ini perlu untuk kita pahami bersama. Di dalam Alkitab tidak akan saudara pernah ketemukan kata gereja. Sehingga ada orang bilang, gak ada kata gereja di dalam Alkitab. Lalu pakai kata jemaat misalnya ya. Ada gereja tidak pakai nama gereja. Jadi pakai nama jemaat. Lalu ada juga yang gak pakai nama jemaat, pakai nama persekutuan. Kadang-kadang jadi geli juga ya. Karena maknanya ya itu. Ini kan kita tinggal konten bahasa saja yang kita mau pahami. Lalu seperti apa kan begitu. Di dalam Alkitab itu ditemukan pekahal sebagai kata yang berasal dari kal atau Ibrani. Memanggil, calling. Kal, call ya. Itu sebetulnya menjadi satu bagian bagaimana Tuhan memanggil umatnya. Yang kedua edah atau berasal dari kata yadah. Memilih atau menunjuk atau bertemu bersama di tempat yang ditunjuk, kita ketemu di sini. Ini tempatnya. Begitu juga Abraham membuat satu tempat pemujaan dia, keyakinan dia. Ya, bagaimana juga Yakub. Nah, waktu mereka membuat, mereka bersujud dan ibadah di situ. Itulah ibarat gereja yang mulai muncul dalam progresnya. Satu orang, dua orang, satu keluarga, lalu terus nanti menjadi kumpulan jemaat. Ya. Jadi kalau kita bilang Adam Hawa ada gerejanya enggak? Ya persekutuan mereka bersama itu. Dua orang menjadi satu itu konsep gereja sudah ada di situ. Mereka dipanggil untuk itu. Tetapi secara struktur, ya jelas belum ada tuh. Ya. Nanti itu progresnya, perkembangan pertumbuhannya. Nah, jadi di dalam PL yang dipakai kata kahal maupun edah, dua-duanya menunjukkan memanggil atau berkumpul tempat di mana kita ada, ya. Nah, kemudian berikut saudara, kita akan melihat di dalam pemakaian kata kahal dan edah itu bisa dipakai sendiri atau bersamaan. Seperti kahal edah, kumpulan jemaah. Jadi yang satu menunjuk yang berkumpul orangnya, yang satu menunjuk tempat berkumpulnya di mana. Gereja dan gedung gereja. Maka kalau kita bicara gereja, lah kita lagi diskusi apa sebetulnya ini, gedungnya atau gerejanya? Kan gitu ya. Lalu apa yang lagi kita mau bicarakan? Nah, kita mesti betul-betul memperhatikan. Sehingga apa yang dikatakan di dalam bagian itu menjadi bagian yang perlu untuk kita pahami bersama-sama. Ya, sendiri-sendiri ya kahal banyak sekali dipakai misalnya dalam kitab Tawari, Esra, Nehemia, ya. Sementara Eda itu lebih kitab keluaran Imamat Yosua. Itu pertama kali orang Israel keluar dari tanah perjanjian. Lalu dalam pertumbuhan perkembangan sesudah ada di tanah perjanjian, bagaimana mereka beribadah satu dengan yang lainnya, kata itu terus berkembang. Ya. Daripada Eda pemakaian kahal, lalu yang tadi lagi dipakai dan digabung bersama-sama. Ya, bagaimana kita berkumpul, bagaimana kita menyatu di dalam kumpulan itu. Sebagai orang yang menjawab panggilan. Jadi kalau saudara datang ke gereja, harus ingat saudara sedang menjawab panggilan Tuhan. Saudara datang kemari bukan karena mau dengerin Bikman Sirait, salah. Saudara datang kemari bukan karena mau ibadah ketemu yang lain, karena saudara pengurus, salah. Kalau itu kewajibanmu, ya kacau balau kita semua. Kita datang menjawab panggilan Tuhan. Kumpulannya di sini. Tempat yang ditunjuk ini. Kita bersama-sama sepakat dan kita garap bersama-sama. Karena itu kesatuan di dalam kebersamaan kita itu menjadi sangat penting. Kita gak boleh sama-sama ada di ruangan ini tapi tidak menyatu. Artinya kau-kau, aku-aku, ya artinya ribut. Nah di dalam aku-aku, kau-kau, berbagai anggota satu tubuh itu nanti prinsipnya. Jadi kita boleh unik pada dirinya tetapi menyatu di dalamnya. Nah ini menjadi menarik dari semangat gereja itu. Ya. Yang berikut kita melihat, saudara yang kekasih, akar kata gereja di dalam perjanjian baru bagaimana? Menarik, di dalam PB juga dipakai kata-kata ekklesia dalam bahasa Yunani atau sunagoge atau sinagog yang biasa kita sebut. Ya, kalau ekklesia berasal dari kata ek dan kaleo, memanggil keluar. Keluar dari mana? Dari gelap, waktu kamu diselubungi gelap, ek kaleo, dipanggil keluar. Waktu memakai kata itu dari dunia yang gelap itu, kamu harus keluar dari sana, jangan ada di situ lagi, pergilah keluar. Ya. Nah ini menjadi sangat penting untuk kita pahami bagaimana kemudian di dalam hidup itu kita harus menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran itu. Sehingga dipanggil keluar, kita tidak ada lagi di kumpulan yang salah itu. Kumpulan yang sebelumnya. Ya. Supaya kemana? Ke sunagoge atau sinagog, ke pertemuan ibadah atau tempat kita beribadah. Bukan kumpulan tempat orang berdosa. Bukan ke naik klub. Bukan ke tempat yang salah. Ke tempat beribadah. Beribadah kepada siapa? Nanti ada rumusannya. Kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau harus beribadah. Engkau tidak boleh beribadah kepada ilah yang lainnya. Dia akan murka kepadamu, dia akan marah kepadamu. Nah oleh karena itu, di dalam PL dan di dalam PB, deteksi kita terhadap gereja sangat kental. Pemahamannya juga harus mengerti. Makanya kalau gereja itu memanggil, kita menjawab. Tapi panggilannya pasti berdasarkan suara kebenaran Allah. Gak peduli kamu suka apa enggak. Tapi kamu harus peduli benar apa tidak. Kalau kita ke gereja kan mau salah kayak yang penting saya suka. Balik ya. Benar itu, benar. Tapi saya gak suka nih orang cara ngomong terlalu keras. Ya apa boleh buat dah. Anggap ya. Jadi kita tidak sedang meributkan tata krama di sini. Kebenaran. Kalau Tuhan bilang aku benci dengan puji-pujian mereka. Percuma bangsa ini beribadah kepadaku dengan mulut bibirnya. Hatinya jauh dari aku. Siapa yang suka dengar kalimat itu? Murid-murid pun protes pada Yesus. Kau bicara seperti ini terlalu keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Yesus tersenyum pada muridnya dan berkata, "Taulah kau, kalau kau gereja aku mengutusmu seperti apa? Domba ketingal serigala, siap-siap kau dicabik-cabik. Jangan kau pikir enak." Sehingga murid-murid itu belajar lama loh untuk ngerti artinya melayani. Apakah Yesus tidak ngerti tata krama? Masa sih Yesus yang penuh cinta kasih gak ngerti itu? Yang benar aja. Emang Yohanes Pembaptis gak tahu sopan santun? Sampai-sampai orang datang, ular bludak, pulang kau. Buahkan buah yang sesuai pertobatan. Sama aja orang dipermalukan kan? Ya gak peduli. Kebenaran ada pada dirinya. Saya kurang berani seperti Yohanes Pembaptis ataupun seperti Yesus. Karena saya tidak sebenar mereka. Andai kata satu waktu saya berproses bertumbuh sebenar mereka dan berani, saya akan berani teriak lebih keras lagi. Ya, kalau saya gak beres, saya teriak kenceng-kencengan, kalian bisa bilang, Allah Bapak juga begitu. Habis kan? Maka saya berkelahi. Itulah gereja. Dimana segala sesuatu diletakkan di atas meja dan teruji. Ya, ini gereja. Sehingga gereja itu menjadi satu tempat di mana kita dikumpul, dan dikumpulin adalah orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan itu. Orang-orang yang berkumpulin adalah orang-orang yang sudah tidak sama dengan dunia itu. Orang-orang yang berkumpulin adalah orang-orang yang belajar kebenaran itu. Orang-orang yang berkumpulin adalah orang yang menaklukkan diri pada kebenaran. Sehingga perkumpulan kita bukan kau aku. Tapi Kristus yang memimpin kita, Kristus yang mengatur kita. Maka kita tunduk pada kebenaran itu. Sekalipun yang bicara anak kecil, kalau dia benar dan kita salah, sorry loh, you mesti terima. Gak peduli kamu siapa. Pangkat dia lebih rendah dari saya. Betul pangkatmu lebih tinggi. Tapi kau salah dan dia benar. Dengarkan. Karena bukan dia yang kau dengarkan. Tuhan lewat mulutnya dia. Kalau memang kita hargai Tuhan itu. Karena itu menjadi penting, apakah yang kita dengar benar atau tidak, tidak terlalu penting siapa yang bicara. Maka saya suka ketika Yesus bicara pada murid-muridnya, dengarkan apa kata orang Yahudi itu, tapi jangan tiru kelakuannya. Mereka ngomongnya benar, kelakuannya payah. Aku gak suka, no, dengar, dia ngomong benar, perhatiin. Tapi kelakuannya jangan tiru, jangan ikut dia, jangan kumpul sama dia. Hebat ya, orang kesentuh tajam memotong sesuatu. Jangan anggap remeh dubuat. Tapi ujilah segala sesuatu. Jangan juga main asal-asal saja. Sehingga elegansi dalam keimanan bagi saya mengagumkan sekali, Saudara. Ya. Saya mulai membayangkan seluruh company di kolong langit yang maju yang hebat, sistem administrasinya itu rapi setengah mati. Deteknya gampang. Itu perusahaan besar setengah mati. Perusahaan-perusahaan itu kuat sekali, administrasinya akan rapi sekali. Kalau kau tidak rapi, bagaimana kau mengendalikan? Kalau kau tidak bisa mengendalikannya, bagaimana yang kau bisa berkembang menjadi besar? Tidak bisa. Ya. Sehingga bagaimana begitu rapinya, begitu teraturnya segala sesuatu dan begitu majunya. Kalau kalian tahu, itu semangat gereja. Kenapa sekarang perusahaan lebih rapi daripada gereja? Kenapa sekarang perusahaan lebih mudah diaudit daripada gereja? Gereja lebih amburadul. Ini sudah kesalahan. Gereja gak boleh amburadul. Gereja mesti paling mudah untuk dideteksi. Gereja harus paling mudah jalurnya. Sistem nilai, rapi, tepat, suci itu kan satu arah. Tidak meleset. Seinci pun. Itulah presisinya gereja itu. Sehingga gereja harus menjadi gereja yang unggulan. Karena itu Saudara ya, seperti membuat yayasan atau lembaga Kristen, bikin gereja, itu bukan urusan gampang. Kalau cuma kumpul mah gampang kan? Satu orang bisa khotbah aja, panggil yang lain-lain, undang, ya kumpul, sudah jadi. Kalau itu yang dipahami gereja, bukan. Nilai-nilai yang dituntut itu ada gak di situ? Nah itu harus menyemangati gereja itu. Nah bagaimana kata-kata itu dipakai? Ya, secara umum kata eklesia memberi makna pada orang-orang yang dipilih Tuhan. Yang pertama menunjuk pada murid-muridnya. Kemudian banyak orang datang. Lalu di banyak tempat. Nah itu progres daripada perkembangannya. Yesus memanggil 12 murid. Lalu murid itu juga pergi ajak orang datang. Lalu makin banyak di tempat-tempat pertemuan. Tadinya satu, sekarang dua. Tadinya cuma Yerusalem, muncul jemaat Antiochia, kemudian Yerusalem, ada Roma, ada Tesalonika, ada Efesus, Kolose, dan seterusnya. Bertambah-tambahlah jemaat itu. Di mana-mana. Ya. Nah, oleh karena itu ini harus lebih memperhatikan, apa mau kita perhatikan. Betapa semangat gereja itu menjadi satu semangat gereja yang hadir. Ya. Sementara kata sinagog memang lebih banyak dipakai menunjuk tempat beribadah. Dia pergi ke sinagog, maka berkumpullah mereka di sinagog, pengurus-pengurus sinagog, itu tempat, lokasinya. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sangat menarik ketika kemudian antara esensi yang terlihat, ya, yaitu persekutuan orang-orang percaya di satu lokasi yang juga terlihat. Tapi ada ukuran yang membuat gereja itu menjadi gereja. Siapa yang mereka puji, kepada siapa mereka mengabdi. Maka dikatakan gereja adalah kumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan. Kalau kau bilang Yesus Kristus bukan Tuhan, kita bukan satu gereja. Kita gak sama. Saya percaya dia Tuhan, kau gak percaya dia Tuhan. Kita sudah terpisah karena kepercayaan itu. Nah ini yang menjadi sangat perlu untuk kita pahami, sehingga mengukur nilai-nilai dalam hidup seperti ini menjadi perlu ketelatian yang sangat serius. Jadi ingat ya, bergereja bukan sekedar kumpul-kumpul tadi. Prinsipnya, kebenarannya harus diperhatikan. Itu menjadi semangat. Itu sebab gereja sekarang lebih mirip perusahaan, restoran, bioskop, pusat entertainment, bukan lagi jadi gereja. Jadi kalau nanti kita bicara ada pengakuan dosa, ada petunjuk hidup baru, itu adalah identitas salah satu daripada gereja itu. Ciri-cirinya. Ada ini, ada itu. Itu kenapa? Ini pentingnya apa? Itu berkaitan semua dengan sikap percaya kita kepada Kristus itu. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh Alkitab yang diajarkan kepada kita. Jadi itu bukan sekedar liturgi, bukan sekedar asal ada. Oh, liturgi mereka beda sama liturgi kita. Memang kamu ngerti apa artinya liturgi? Kita lagi ngomong itu tata ibadah. Liturgi itu lebih hidup sebetulnya, apa yang dilakukan dan bagaimana mengerjakan Sebetulnya liturgi itu adalah manusianya yang menggarap apa yang diperintahkan Allah. Ya, ikut kepada apa yang Allah katakan. Dirumuskan dalam tata ibadahnya. Maka tata ibadah itu harus merumuskan bahwa memang dia mengikuti apa yang Allah katakan. Jadi gak sembarang. Nah, maka kemudian ada pengakuan iman rasuli untuk mengkoreksi. Betul gak segala khotbah atau apa yang disampaikan kalimat yang keluar? Sejajar gak? Sama gak dengan iman rasuli? Rumusan yang kemudian dirumuskan, dibikin formula yang cukup singkat, ya, tetapi diperpadat, yang kita mesti tahu detailnya. Maka kita bicara sekarang. Nah, itu seminarnya. Sehingga waktu kita tahu pagan lengkapnya, waktu kita mengomong, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, klik, tahu kita itu apa. Retak, langsung di copy. Jangan diomongin, tapi kita gak ngerti itu apa. Ya. Sehingga seperti satu bapak datang dari Jawa sana, bu, kencang sekali deh pas lagi pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada gereja Jakarta. Kaget semua orang. Ngomong Jakarta. Rupanya bapak ini tinggal di Kudus. Dipikirnya selama ini gereja yang kudus itu karena gerejanya di Kudus. Begitu di Jakarta, gereja Jakarta. Kencang pula dia, memang semangat dia. Udah tua kencang. Sampai orang bingung sejak kapan ada gereja Jakarta. Oh, rupanya pengertian dia gereja Kudus itu memang sejak lahir sampai besar di Kudus. Karena anaknya kerja di Jakarta, dibawa di jalan-jalan, terjadilah malapetaka. Salah paham. Bukan gereja yang di Kudus ini. Ya, bukan itu. Gereja yang kudus, hakikat dirinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini menjadi sangat menarik kalau kita memikirkan bagian itu. Bagaimana terminologi kata gereja itu muncul sebagai satu esensi yang lepas, lalu bungkusnya. Sebutannya apa ya? Nah, makna kata gereja yang dapat dipahami dari berbagai dimensi kata dalam PL dan PB. Namun akar kata gereja itu sendiri tadi perhatikan ya, berasal dari kata, kalau church itu dia pakai Inggris, kalau kirk itu dari Belanda, ya, UC itu dari Jerman, Kuriake itu asal kata daripada Yunani yang berarti milik Tuhan, bukan milik pendeta, bukan milikmu, bukan milik orang kaya, miliknya Tuhan. Kalau mau milik Tuhan, tunjukkanlah kau memang miliknya. Bahkan tubuhmu, hidupmu yang ke gereja itu miliknya. Gak bisa semua maumu lagi. Maka Paulus berkata kan, ingat, hidupmu bukan milikmu sendiri, milik Kristus. Karena dia sudah menebus kita dengan darahnya yang penaklukan diri adalah semangat gereja. Kepada siapa kita menaklukkan diri? Kebenaran ilahi. Maka saya boleh dikritik, silakan. Kalau salah harus itu. Tetapi awas, jangan juga kamu imun terhadap kritik. Marilah kita jangan sampai tergelincir ke dosa itu. Maka belajarlah kita berani saling menasihati. Tapi sebelum saling menasihati, nasihatilah dulu dirimu. Sehingga engkau berhak untuk memberi nasihat itu. Kalau enggak kan boleh tak balik. Itu yang Tuhan Yesus bilang, kau tunjukkan selumbar depan mata saudaramu. Palok depan matamu enggak kau lihat. Ini penting sekali. Belajarlah mengukur orang, lihat totalitas. Jangan hanya karena orang salah dikit lalu kita ributin. Memang kesempatan untuk kritik dia. Tapi kita enggak lihat totalitas dia kerja. Saudara mungkin bisa salah di gereja, tapi saudara, saya tahu hatimu baik, engkau betul-betul sungguh-sungguh. Jangan yang kecil itu lalu bikin kesalahan seperti sudah segunung. Ya, nah, seringkali kita tanpa sadar bermain di arena seperti itu. Nah, itu membuat jadi rawan dan bahaya. Lihat tiap orang totalitasnya seperti apa. Oke? Nah, disitulah kita menjadi milik yang Tuhan itu yang punya semangat. Ya, sehingga dalam kata tu kuriakon atau hei kuriake, gereja bukan mengacu pada gedung, tetapi orang yang berkumpul di dalam gedung yang disebut sebagai bangunan rohani. Engkaulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang dipanggil keluar dari perbuatan dunia yang gelap untuk menyatakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Itu gereja. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, memahami gereja sebagai hakikat prinsip penting itu jadi perlu dalam kehidupan kita. Ya. Jadi gereja bukan gedung, tetapi gereja adalah orangnya yang di dalam kita semua yang beribadah kepada Tuhan. Nah, hakikat gereja itu apa? Ini menjadi perlu juga, saudara. Pertama, gereja itu adalah apa yang disebut umat Allah, 1 Petrus tadi. Ya, kamu adalah umat yang dipanggil keluar, eklesia. Sehingga sebagai umat yang dipanggil keluar, kita adalah umat yang melayani Tuhan. Umatnya Allah, umat kepunyaan Allah. Itu istilah umat Allah. Sehingga di dalam pemberian kepada orang-orang Israel tentang 10 hukum, apa kata Tuhan di dalam pembukaannya? Akulah Tuhan Allahmu. Wih, keren ya. Jadi aku yang punya kau, dan kau ingat, aku yang membawa kau keluar dari mana? Tanah perbudakan. Jangan macam-macam kau. Itu bahasa Bataknya ya. Ubah sudah noko. Kira-kira kan begitu kan? Jangan macam-macam kau. Kuhabisi kau nanti. Jadi kau harus perhatikan. Jangan ada ilah lain. Jangan ini, jangan itu. Kalau sampai ada ilah lain, rajam batu, mati. Serius banget loh. Kita datang kepada dia dan dia berkata kepada kita, aku Tuhan Allahmu. Jadi jangan ada ini dan itu. Dia tentukan ketentuan di dalam 10 hukum yang harusnya kita pahami dengan utuh itu. Itulah kebenaran, itulah gereja. Ada wibawa di sana. Semua orang mesti tunduk kepada kebenaran itu. Gereja digambarkan sebagai apa? Tubuh Kristus. Tubuhnya Kristus. Tubuh adalah gambaran yang diberikan oleh Paulus. Kita punya berbagai-bagai anggota tubuh, tapi satu tubuhnya. Tangan gak bilang, aku tubuh. No. Kaki juga gak bisa bilang. Waktu mereka menyatu, mereka satu tubuh. Jangan bilang ini tubuh, ini pun badanmu ini. Ini dadamu, ini perutmu. Tubuh adalah kesatuan dari seluruh anggota yang kumpul itu. Maka disebut tubuh. Begitulah gereja. Berbagai-bagai karunia yang ada, talenta yang ada, menumpuk menjadi satu. Gereja. Tinggal masing-masing memberikan dengan talentanya, dengan kemampuannya. Untuk apa? Gereja. Not for myself. Jadi bukan untuk diriku, tujuanku, semangatku, untuk Tuhanku. Dia mau apa? Kembalikanlah yang terbaik untuk Tuhan itu. Nah ini pergumulan kita. Dalam perkelahian sejarah ini kan. Tunjukkan bahwa kita mampu. Nah ini menjadi sengit untuk kita pikirkan sama-sama. Ya yang ketiga, kita disebut juga bait Allah. Itu gereja. Gereja itu bait Allah, di mana ada Allah bait yang mengelola, mengatur gereja. Tapi bait Allah bukan lagi bait Allah ketika di bait Allah ada rapat untuk membunuh anak Allah. Ngerti maksudnya? Itu bait Allah, tapi tidak ada Allah bait di sana. Karena imam-imam itu rapat jadi bait Allah untuk membunuh Yesus itu. Jahat. Jangan lihat dulu gedungnya ya. Dalam gedung gereja itu pun bisa manipulasi itu. Bisa korupsi, bisa apa segala macam sih. Busuk itu bisa. Jadi gereja enggak ada yang suci. Kita yang dipanggil Tuhan harusnya suci. Tapi suci enggak bisa diomongi, pasti kelihatan. Teruji, ya. Jadi di tubuhmu adalah bait Allah. Gereja juga digambarkan Yerusalem baru yang akan kelak dibangun oleh Tuhan. Langit baru, bumi baru, itulah gereja yang sejati nanti. Jadi cita-cita kita nanti itu. Gereja yang satu, bukan dua, bukan tiga, bukan lima. Ya. Dan gereja juga seringkali disebut sebagai tiang penopang dan dasar dari kebenaran. Bagaimana dia menyuarakan suara kebenaran itu. Itu gereja. Tapi ingat, bukan gereja, gedung atau organisasi loh. Jadi jangan legalitas itu. Seperti abad pertengahan dilegalitas oleh para pemimpin gereja. Jadi mereka suara Tuhan. Bukan. Alkitab suara Tuhan. Yang dikhotbahkan oleh pendeta. Maka cek pendetanya, khotbahnya benar apa enggak. Paus pernah mengambil jabatan itu, lalu menempelkan pada dirinya the infallibility of Pope, ketidakbersalahan Paus. John Huss, profesor doktor dari Ceko University. Nope, kamu salah. Kamu bisa salah. Alkitab yang tidak bisa salah. John Huss melawan Paus yang pada waktu itu kuatnya setengah mati. Dia bilang, tidak akan ku cabut. Hanya dia dihukum mati. Pada waktu mau dihukum mati, Raja Ceko datang bilang, John, please, teman baik. Aku gak bisa tolong kamu. Kalau kamu cabut kalimatmu, aku akan ngomong sama Paus. Supaya kamu jangan dihukum. Sahabatku, terima kasih kau peduli pada aku. Tapi aku tidak akan pernah mencabut kalimat. Karena aku tahu ini benar. Temannya gak bisa apa-apa. John Huss dibakar hidup-hidup. Siapa yang bakar? Gereja. Dosa kurang ajar. Jangan kalian pikir kalau kita sudah di sini kita baik-baik. No! Kita belajar jadi orang. Untuk belajar jadi orang baik, baik-baiklah belajar. Bagaimana bisa jadi baik kalau enggak baik-baik belajar? Gitu ya. Jadi kita mesti terus bergumul dan terus menikmati persekutuan kita yang indah dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi tiang penopang dasar kebenaran yang bisa meneguhkan, menguatkan dunia ini. Membawa dunia ke arah yang benar itu. Gereja itu adalah satu tubuh dua sisi. Gereja yang tidak nampak, pertama percaya pada Yesus Kristus. Bagaimanalah kita tahu orang ini percaya pada Yesus Kristus? Kan dia ngomong, Pak, kalau ngomong kau aku percaya kepada Tuhan, setan pun percaya, kata Yakobus. Dan hebatnya lagi, setan itu gemetar. Kau percaya, tapi kau gak pernah gemetar. Sampai malaikat yang kau buat gemetar melihat kau. Berani kali kau sama Allah. Sampai malaikat bilang, gila dia berani amat. Malaikatnya yang stres ngeliatnya. Karena malaikat takut sama Tuhan. Yesus sangat dikenali. Ingat peristiwa Gadara? Begitu dia datang, orang kerasukan setan itu, langsung setannya bilang, oh ya anak Allah, apa kena mengena urusanmu dengan kami? Waktu kami kan belum tiga, kenapa kau mau menyiksa kami? Teriak-teriak mereka melihat Yesus dan ketakutan. Ahli Taurat melihat Yesus, bikin takut, diancam Yesus, dibunuh. Ya. Dan jangan lupa, yang memberi mereka surat kuasa siapa? Kita-kita juga. Kita sama dengan ahli Taurat itu. Luar biasa ya. Setan takut, kayak mohon-mohon, kalau boleh aku masuk pada babi-babi. Terserah, itu mengagumkan ketika kita ngeliat cerita betapa setan pun tahu, kita enggak. Jadi betapa porak-porandanya gereja. Pekaan itu harus kita bangun ya. Nah, kita ngelihat bagaimana pribadi atau kelompok ya non-organisasi. Itu gereja enggak nampak, personal, personal, personal. Nah, jadi di dalam percayamu saya enggak tahu kamu persis apa enggak. Ya, tapi akan kelihat dalam hari-harinya. Lalu pribadi-pribadi ya, yang enggak tahu di mana saja, bisa sudah bertobat, bisa belum. Ada orang jahat di sana. Oh, penjahat itu. Bukan gereja. Nanti dulu lo, tau-tau besoknya bertobat lo. Jadi kau belum bisa nampak dia itu. Sampai Tuhan efektif memanggil dia. Tangkap? Maka ada orang yang membakar gereja, besoknya jadi gereja itu sendiri. Itulah Paulus. Waktu dia mau membunuh pengikut Yesus, jahat itu. Begitu dia bertobat, bingung kita. Karena dia jadi gereja itu. Jadi makanya dibilang, untuk orang masuk surga atau masuk neraka, bertobat apa enggak, bukan kau yang hakim. Itu sudah bukan wilayah kita. Sudah wilayah Tuhan. Hakimilah dengan adil, artinya apa yang mungkin yang boleh kita lakukan. Artinya, kalau kau mencuri, kau salah. Sah itu. Memang kau mencuri dan kau salah, sesuai Alkitab. Tapi lebih daripada itu, jangan coba-coba. Kau enggak masuk surga, kau masuk neraka, kau terkutuk, pintunya ketutup. Asok tahu kau. Enggak ada urusanmu itu, mau pendeta apapun. Ingat ya. Nah, kita mesti tahu batas kita di mana. Yang ketiga, gereja yang sejati atau ideal. Itu gereja yang tidak tampak. Maksudnya apa, Pak? Nanti ketika Yerusalem baru itu tuh. Itu belum kelihatan ya. Tapi itu hope kita loh, kita mau ke sana loh. Itu gereja yang ideal di mana enggak ada dosa, umat betul-betul bersukutu dengan Allah. Yerusalem baru. Kalau Yerusalem sekarang mah kita udah bolak-balik ya. Bolak-balik Yerusalem sekarang. Bukan itu gereja yang ideal. Yerusalem baru. Maka gerejanya harus teruji. Siapa yang sungguh-sungguh akan tahan diuji, mereka akan menjadi umat kepunyaan. Bersagailah kalian yang setia dan taat, ikutlah dalam pesta perjamuan anak domba. Nah, waktu kamu ikut di perjamuan anak domba Allah, waktu kamu ada di situ, itulah gereja yang ideal. Gereja yang sejati. Yang sekarang ini gereja ideal. Belum. Makanya banyak lubang-lubangnya. Ya, banyak goncangannya. Itulah gereja. Tapi berkelahilah kita, bertandinglah kita, supaya kita menjadi umat yang ideal. Dan Yesus kan bilang, jadilah engkau sempurna, sama seperti Bapakku sempurna. Dia tuntut kita. Maka kita harus berani untuk mengukir dan melukis diri kita. Menjadi seperti apa yang Tuhan kehendak. Itu perkelahian sengit kita. Gereja yang nampak apa? Kumpulan orang yang percaya, sekarang kita kumpul. Tapi percayamu, ingat tadi ya, ya bisa enggak, saya enggak tahu tuh. Tapi kita kumpul nih, sama-sama mengaku percaya. Aku percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya pada gereja yang kudus dan am, kan begitu kan? Sehingga dalam pengakuan percayalah kita datang kemari dan ada di sini. Yang kedua, gereja yang nampak itu adalah organisasi, struktur ya. Ada ibadahnya, ada kegiatannya. Ah, ini ibadahnya, ada kegiatannya, ada semuanya kita lakoni di sini. Ada pembinaannya, ada penggembalaannya. Gereja enggak bisa dibilang gereja kalau enggak ada penggembalaan sebetulnya. Enggak bisa. Gereja harus mempunyai tugas itu. Mengemban tugas itu. Dia mesti bikin sistem hierarki yang bagus sekali. Gereja itu mesti mengajar. Gereja gak bisa dibilang gereja kalau gak ngajar. Tapi sekarang orang bisa jadi pendeta, jadi gembala, gak pernah bisa khotbah. Karena gereja sudah jadi PT sekarang. Maafkan saya. Malulah kalian kalau kalian jadi gembala tapi tidak berani berkhotbah dan tidak bisa berkhotbah. Celakanya kalau khotbah salah pula lagi. Bagaimana? Tolong hargai jabatan struktural yang diberi oleh Alkitab itu. Ada penginjil, ada gembala, ada guru. Jadilah awam yang memang tidak distruktural tetapi berkemampuan mengajar. Yang disebut Alkitab penatua. Jadi tim lapis dua para penghamba-hamba Tuhan untuk bergerak. Sekarang pemakaian istilah sudah terlalu gampang, recehan dan murahan. Gereja itu adalah pokoknya jalan. Maka di gereja ini pendeta mau khotbah gak sembarang, ada listingnya. Saya gak terima kalau saudara sembarang. Lalu pendeta yang khotbah yang kita tahu. Lalu sambil nanti ada beberapa orang kita lihat ini oke, kita masuk. Kacau nih, kita coret. Ada pendeta kita coret di sini. Karena dia gak mau menyebut nama Allah. Enggak, tapi waktu perhatiin beberapa orang tanya, iya, tiap kali tulisannya Allah jadi bacanya Tuhan. Lalu saya detect lagi, oh ternyata memang masuk alat, ya sudah lah. Ya, jangan jadi geger kita, karena kita tidak peduli urusan itu. Kalau you anggap itu serius, ya sudah jangan. Khotbah di gerejamu. Kan begitu toh, kita juga gak mau ribut, tapi jangan di sini. Kita mesti punya sikap. Ada orang bilang Yesus bukan Tuhan, jangan kemari. Kita mesti punya sikap. Itulah bergereja, jangan pikir gampangan. Oh kalau gitu Bapak mau benar sendiri. Loh bukan aku, Alkitab. Alkitab bilang iya apa enggak? Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya. Ingat, gereja bukan Big Man Sirait, Alkitab. Maka kalau aku bilang enggak boleh ini karena gini-gini, kalian cek, Alkitab enggak begitu Pak, lawan aku. Jangan biarkan. Maka kalau seorang hakim memutuskan salah atau enggak salah, lalu diputus orang itu, disetujui keputusan jaksa itu, itu kan bukan jaksa yang memutuskan ya. Bukan hakim, undang-undang. Menurut keyakinan si jaksa 5 tahun kau. Hakim bilang, ah tidak, 10 tahun itu. Tapi undang-undang yang ngatur itu. Tinggal argumentasi berdasarkan undang-undang. Ah, undang-undang bilang begini, minimal 7 tahun, kenapa kau hukum 5 tahun? Ya tapi kan ini gak masuk yang situ, minimalnya kemari. Oh, berdebatlah kita di situ. Tapi undang-undang yang menentukan itu. Sehingga keputusan kita dicek, siapa yang paling taat sama undang-undang yang ini? Ya dibenarkan. Yang enggak, putus, pinggir. Kan begitu. Peduli itu, makanya dibilang semua orang sama di muka hukum. Walaupun hukum tidak sama untuk semua orang. Ini kan pergumulan kita. Mestinya hakikatnya kita hargai. Nah begitulah kita di dalam gereja. Ya kemudian di dalam gereja itu ada yang melayani. Yes, tapi awas. Yang melayani itu bisa gandum, bisa lalang itu. Tapi saudara gak usah lihat-lihat teman ya, mana lalang, mana gandum. Capek kau ngeliat-ngeliat itu. Gandum itu bertahan lama. Lalang pun bisa. Ketahuannya kapan? Belakangan pas Tuhan datang. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan-Tuhan masuk surga. Kecil ya kita pikir dia gandum. Tahu-tahu lalang loh. Itu last minute waktu Tuhan datang. Lalu ada yang bilang, Tuhan aku ngusir setan dalam namamu. Membuat mujizat dalam namamu. Kayaknya pendetanya ini kan. Tapi Tuhan bilang, hanya kau pembuat kejahatan. Gila enggak? Pendetanya pun masuk neraka. Baca Alkitab itu serius. Gentarlah. Takutlah. Ayo kita berkelahi di hidup kita ini supaya nanti jangan sampai kita terbuang. Ya, kemudian satu tubuh dua fungsi potensi persekutuan orang percaya oleh Roh berbagai talenta karunia untuk melayani yang tadi saya bilang mandiri bebas dari negara. Nah itu sebagai potensi gereja. Gereja tidak ada di bawah negara, oke? Tetapi sebagai organisasi, organisasi persekutuan umat dalam organisasi adanya struktur jabatan dan komisi. Mandiri tapi terikat dengan undang-undang negara. Itu organisasi loh. Maka kita gak bisa jadi gereja yang gelap. Maka kita punya organisasi. Kemana kita berasosiasi. Kita punya struktur, kita punya pengurus, kita atur pelan-pelan. Kita punya anggaran dasar, kita punya anggaran rumah tangga. Ya, itu mesti dikelola semuanya. Nah ini jadi penting. Kita punya aturan main. Kalau asetnya aset gereja, ya nama gereja. Gak boleh nama pendeta Big Man Sirait itu. Ada orang ngasih saya uang, Pak, beli gedung, Pak. Uangnya di tanganku. Tapi gak bisa, nama gereja itu. Ya, kita lagi atur terus pelan-pelan. Kalau beli gedung gereja cukup 2/3 majelis. Tapi kalau jual harus 2/3 jemaat. Kayak jangan gampang-gampang jualnya. Jadi gak cukup itu ketua umum sekum tanda tangan lalu gereja dijual. Itulah yang kejadian sekarang. Kita mesti pikirin dong, itu kan gereja bukan punya orang. Artinya satu orang, itu kan milik Tuhan lewat banyak orang. Ningman Sirait boleh mati. Gak boleh gedungnya gereja yang di Salemba sekarang warisannya gereja itu jatuh ke anak bininya. Enggak lah, istriku anakku akan dipelihara Tuhan itu. Aku bertanggung jawab untuk hidup mereka. Ya, apa yang bisa kukumpulkan, kukumpulkan. Tidak boleh aset gereja itu kupindahkan. Mesti beda, mesti clear mana gereja, mana enggak. Ini prinsip-prinsip yang mesti di tanah. Ini gereja, gereja agak sensitif. Ya, kita perlu kehati-hatian di sana. Jadi uang gereja jangan kita utak-atik. Gereja punya itu jalurnya, alurnya ada semua. Ya. Nah, jadi ini yang mesti diperhatikan. Maka itu ya, berorganisasi itu jangan jadi aneh gereja gitu. Maka gereja mesti tunduk. Kita gereja kemarin udah discuss. Oke, gereja enggak report pajaknya, tetapi kita mau bayar pajak gimana caranya, tanya. Oh, kalau gereja enggak usah. Aturannya, ya udah kita bayar pajak untuk PPH perorangan. Siapa yang mesti dibayarin gereja, bayarin. Saya merapin terus. Kita ikut. Kita punya NPP, kita bayar. Itu yang semestinya. Belajar tertib. Kalau gereja gak begitu kan lucu juga kan. Aset kita belajar tertib. Lah kalau gak mau bagaimana dong kita bilang kita gereja. Padahal untuk ngurusin yang urusan duniawi aja gak beres. Bagaimana urusan surgawi? Ngomong kosong gitu. Logika ini mesti ditanamkan. Supaya kita selalu tepat. Kemudian gereja yang kudus tanam dalam pengakuan kita, kudus Ibrani dari kadosi atau Yunani hagios, itu artinya terpisah, dikhususkan atau kesucian. Begini, kudus kados tidak sama dengan terpisah dari. Tidak sama dengan apa? Dunia. Terpisah dari mana? Dunia. Dipanggil ke luar. Sehingga saya suka bilang ini ada kumpulan di sini, ada remote, ada mic, ada handphone, begitu. Nah, handphone ini dipanggil dari keluarannya ini. Kumpulannya top, ditaruh kemari. Nah, ini gereja nih. Sehingga dia keluar dari gelap, tidak sama dengan gelap. Jadi jangan kita bilang, saya udah keluar dari gelap, Pak. Tapi kok mirip gelap ya? Gawat itu. Apalagi sama. Apalagi lebih gelap dari gelap. Makin gawat ini kan? Nah, ini yang kita mesti ngelihat. Maka kalau gereja mirip dengan organisasi dunia, pakai gerasa gerusu ribut yang gak perlu, itu aneh juga gitu. Organisasi aturan mainnya mesti clear. Tetapi clear itu disitulah toleran yang ada, bagaimana nilai-nilai yang benar itu di dalam rasa itu kita lakukan. Nah, sehingga gereja secara organisasi tidak bisa digugat dari luar. Karena dia memenuhi standar yang semestinya. Itu kita mesti perhatiin. Kalau enggak kita enggak bisa bersuara. Nah, ini kita mesti melihat itu. Nah, maka aset itu mesti jelas. Universitas ini lagi ribut aset, universitas ribut aset. Itulah gak jelas. Gereja gak bisa begitu loh. Tapi ternyata, gereja itu kalau ada pemimpinnya mati aja, geger sudah rebut-rebutan. Saya sebagai pendiri pertama, lalu menaruh batu ini, saya terus bergumul dan berdoa. Gimana ini supaya kaderisasi ini terus berjalan, aturan-aturan main dan semua. Ya, itu kita mesti belajar. Am, kami percaya pada gereja yang kudus dan am-am itu satu namanya ya. Tubuh Kristus yang satu, Esa, umat Allah yang Esa. Maka kita adalah gereja yang kudus, terpisah dari, tidak sama dengan, dan tidak banyak, tapi satu. Itu sebab kita boleh beda gereja lain. Gereja A, gereja B, gereja C, itu cuma organisasinya. Tuhan Yesus kita sama. Makanya picisan sekali gereja masa kini, meributkan perbedaan. Aneh buat saya. Kanak-kanakan itu. Ah, Bapak teologinya lain. Ya mari kita berdebat. Kalau kebetulan aku yang benar, ya kau dengarin. Sesuai Alkitab lu ternyata. Tapi kalau aku salah, ya aku koreksi. Kan itu toh. Jadi apapun merek gerejamu, kan Alkitabnya sama kan? Ya ayo balik kepada Alkitab itu. Tapi jangan paksakan ajaran gerejamu yang gak ada di Alkitab. Ah, pokoknya pendetaku bilang gini. Loh, kau ini percaya Alkitab apa percaya pendeta? Sorry loh, Alkitab gak bisa salah. Pendeta, bisa banget. Ya, karena itu saya tidak mau saudara gelap mata percaya pada khotbah Bingman Sirait. Alkitab. Nah, saya khotbah sesuai apa enggak, kalian periksa. Ya, jadi kita kritis. Nah, itulah gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. Bukan orang Jakarta ya. Itu persekutuan orang kudus. Orang yang sudah tidak menyatu dengan dunia. Sehingga persekutuan orang kudus itulah yang sudah tidak sama dengan dunia. Bisa sehati, sejiwa, sepikir. Yang selalu digugat oleh Paulus kan. Saling bertolong-tolonganlah kalian, saling menasihatilah kalian, hendaklah kalian sehati, sejiwa, sepikir. Keren banget. Keren banget. Semangat ya, sampai titik darah penghabisan. Wih, gereja itu luar biasa. Ayo militan. Pulang, ngomong sama dirimu, semangati dirimu. Ya. Dan akhirnya, inilah umat pilihan Allah berada di atas dunia. Kita bukan di bawah dunia, mengatasi dunia, garam dan terang dunia. Marturia itu kesaksian ya, bidang pembinaan, melatih apa segala macam. Koinonia itu relationship ke atas. Diakonia, bagaimana berbagi untuk orang lain di sekitar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan. Biar sempurna di dalam kasih-Mu, terus ajari kami. Pengakuan iman yang kami ikrarkan tiap kali di gereja-Mu menjadi pengakuan yang sungguh dan berdasar, kuat dan teguh. Supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur, kami berterima kasih pada Bapa di dalam surga. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirai. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.